gagas penting sesuatu ku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arek. Ojo munamuni nuturi kaya kiai. Ati toke wae yen kelenger wis ndelos ora dhewe. Gagas penting sesuatu ku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arek. Ojo munamuni nuturi kaya kiai. Ati toke wae yen kelenger wis ndelos ora dhewe. Mendem aku weh.